Kita melanjutkan kajian kitab ini, istiqamah konsekuen dan konsisten menetapi jalan kebenaran. Kita mulai masih di wasilah, wasilah menuju istiqamah, halaman 85 dari kitab ini. Kita mulai dari poin ke-11. Di antara wasilah istiqamah, saya enggak bisa teriak-teriak Pak ya, cukup gini-gini aja standar ya Pak ya. Kalau teriak batuk saya langsung, ntar enggak ceramah batuk-batuk doang ya. Senantiasa menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Ya. Di antara jangkar yang bisa membalance kita untuk istiqomah itu rutin menuntut ilmu syar'i, ilmu agama. Makanya bersyukur ini Musholla Al-Muhajirin ada kajian rutin. Karena dengan adanya ini melatih diri kita untuk istiqomah. Seorang muslim itu hatinya akan segar ketika disiram dengan ilmu syar'i. Makanya ada istilah siraman rohani atau siraman rohani pagi. Ya, yaitu siraman rohani pagi untuk menyegarkan jiwa. Tapi kadang-kadang memang kita ini masyarakat Indonesia dijadikan oleh orang-orang barat terutama program pagi kita itu bukan siraman rohani pagi, melainkan berita. Akhirnya jam 6 ada berita sampai jam 7. Jadi banyak dari orang kemudian terpengaruh dengan itu, akhirnya lebih fokus tentang masalah-masalah dunia dan kabarnya dibandingkan dengan masalah-masalah agama. Lebih-lebih ada juga jam 8 atau jam 9 acara di TV gosip, ya. Acara apa tuh, silet pisau apa-apalah namanya itu ya. Tuh, ya seperti itu. Kalau itu konsumsi ibu-ibu, ya, karena sambil nungguin anak di sekolah mungkin, ya. Nah, jadi menuntut ilmu syar'i itu penting. Senantiasa menuntut ilmu syar'i menunjukkan menuntutnya itu cuma jangan cuma sekali, sebulan, habis itu nggak pernah lagi, tetapi istiqomah terus, runut, dan juga tentu mengamalkannya. Karena ilmu itu sebenarnya Pak dicari bukan karena zatnya. Ilmu itu dicari bukan karena zat ilmu itu sendiri, melainkan dicari karena ada step berikutnya, ada tujuan berikutnya, yaitu diamalkan. Orang yang memang karakternya beda-beda Pak. Ada yang suka dengan ilmu, ya. Ada yang memang biasa aja. Ada orang pecandu ilmu, dia suka banget dengan ilmu. Dia suka ngedengerin orang berbicara tentang ilmu dan seterusnya. Tapi sebatas kesukaan semata, sebatas hobi belajar, ada itu. Prestasi di sekolah, di kuliah, Masya Allah. Tetapi dia gak pernah mengaplikasikan ilmu yang dia pelajari. Ya. Sekarang mohon maaf kalau misalnya mungkin putra-putri Bapak kuliah di kampus tertentu, tanya jurusannya apa, fakultas apa misalnya, mau fakultas ilmu pengetahuan budaya, jurusannya apa, sastra Jawa misalnya, ya misal, terus apa yang diaplikasikan dari ilmu yang dia dapat di kampus itu, nggak ada. Kemudian pas selesai lulus kuliah, karena kampus yang dia kemarin waktu itu dia kuliah di dalamnya itu kampus terkenal di Indonesia, akhirnya malah jadi pegawai bank, kan gak nyambung sastra Jawa pegawai bank. Tapi memang begitu sebagian dari kita, mohon maaf ya kalau agak sedikit menyinggung mungkin, sebagian dari kita itu yang penting kampusnya ngetren dulu, beken ya, penting beken dulu ya, penting beken dulu, urusan nanti dia ilmunya genah atau enggak, dipakai atau enggak itu gampang lah, yang penting beken dulu biar ntar bisa nyari kerja lebih mudah ya. Sebenarnya jemaah sekalian, kalau seseorang itu meningkatkan kualitas dirinya dan bertakwa kepada Allah, tidak mungkin dia nganggur Pak, beneran. Ya, tidak mungkin dia nganggur. Orang yang berkualitas itu dibutuhkan orang banyak. Ya, walaupun dia bukan lulusan mana-mana. Tapi ketika orang tahu dia punya kualitas, ketika orang pada tahu, orang akan mengejarnya insya Allah. Nah, begitu juga dengan ilmu agama, Bapak sekalian. Kalau ada orang pintar, punya ilmu agama, terus dipraktekkan, terlihat di kelakuannya, maka orang-orang akan menjulukinya ustaz. Ya, Pak ya. Bapak-bapak aja misalnya, yang tadinya enggak melihara jenggot, tiba-tiba berjenggot, sebulan dipelihara. Orang bakal panggil ustaz, Pak, beneran, ya. Kan ustaz apaan saya cuma melihara. Ya, orang bakal panggil habis melihara jenggot, kemudian pakai sorban yang Saudi, ya. Ke masjid pakai sorban Saudi, pakai tongkat. Orang bilang, ada Nabi Musa, gitu. Ya. Lah saya enggak usah ngelucu lah. Nih batuk juga kok ketawa. Nah, serius saja. Jadi senantiasa menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Kalau ilmu syar'i ini ditujukan bukan untuk diamalkan melainkan untuk pamer-pameran, maka ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat At-Tirmidzi. Man talabal ilma liyubaha bihil ulama au liyumari bihis sufaha au liyasrifa wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahu an-nara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan At-Tirmidzi. Barang siapa yang menuntut ilmu liyubaha bihil ulama, agar dia itu bisa berbangga-bangga dengan ulama-ulama misalnya, atau dia bisa nyusup ke tengah kalangan ulama, ya. Gitu, itu satu tujuannya. Kalau ada yang tujuan kayak gitu, atau ada tujuan lain, yaitu liumari bihi sufaha, untuk mendebat orang-orang bodoh, untuk ngejelekin orang-orang bodoh, ya. Ya, dia karena dia berilmu, ada orang enggak paham. Dia kemudian ngejelekin orang itu. Dasar bodoh gitu, ya. Dan seterusnya. Dan yang ketiga, ada yang tujuannya liyasrifa wujuhan nasi ilaih, untuk memalingkan wajah-wajah orang kepadanya, yaitu agar orang mengisyaratkan jari telunjuk menuju ke dirinya, gitu loh. Supaya tuh lihat tuh ustaz, tuh ustaz. Nah, jadi tujuannya supaya dipuji dan terkenal. Maka yang seperti kalau nuntut ilmu tujuannya ini, maka adkhalahullahu an-nar, dia akan dimasukkan ke neraka. Nauzubillah. Capek-capek nuntut ilmu tapi masuk neraka, jemaah sekalian. Kenapa? Karena ternyata dia itu nuntut ilmu dulu bukan tujuannya untuk memberikan kebaikan buat dirinya, melainkan sekadar untuk ya dunia. Jadi namanya mencari dunia dengan amalan akhirat. Berbahaya, ya. Siapapun dari kita perlu untuk tazkiyatun nufus dalam masalah ini, membersihkan diri kita dalam masalah ini, ya. Tapi kalau saya lihat bapak-bapak, ya, kalau bapak-bapak saya pikir enggak ada niatan seperti ini, insyaallah. Ya. Biasanya yang muda-muda, ya. Kemudian jemaah sekalian, yang ke-12, wasilah istiqomah. Takut kepada Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Besar, dan selalu ingat pedihnya siksa neraka. Ya, Pak, ya. Takut kepada Allah yang Maha Besar, Maha Kuasa, dan ingat selalu pedihnya siksa neraka. Kalau kita mengingat misalnya hadis-hadis Nabi tentang pelaku ghibah, ya, Nabi SAW melihat orang tersebut memakai di jemarinya itu terbuat dari tembaga, besi tembaga yang tajam, dan dia sedang mencakar-cakar mukanya sendiri di neraka. Ini ternyata kata Malaikat Jibril, orang yang di dunia itu melakukan ghibah. Ya. Ada juga dalam sebuah hadis yang disahihkan sebagian ulama, terlihat ada beberapa orang di neraka, mereka bibirnya digunting-gunting sama gunting terbuat dari api. Digunting-gunting bibirnya. Kemudian ternyata kejadian ini sebabnya adalah orang ini mengajarkan kepada orang kebaikan tapi dia tidak mengamalkannya. Gitu. Ya. Jadi enggak ringan, Pak, ya. Ada hal-hal yang menyebabkan kita masuk surga, ada hal-hal juga yang menyebabkan kita masuk neraka. Nah, kita kalau misalnya dapat nasihat, misalnya kajian berkaitan dengan akhlakul karimah. Pas kajian akhlakul karimah, kita ngerasa pede. Oh, tuh gua tuh. Ya, ustaz nerangin tentang jujur. Oh, gua banget tuh, gitu kan. Ustaz nerangin tentang ikhlas. Saya banget itu. Ustaz nerangin tentang rajin sedekah. Lah itu saya, ya kan? Ustaz nerangin tentang menuntut ilmu. Saya banget, saya semangat itu, ya. Ustaz habis itu nerangin tentang akhlak sayyi'ah, akhlak buruk. Ustaz nerangin tentang ghibah. Tuh dia tuh itu yang suka ghibah tuh. Ustaz nerangin tentang bohong. Wah, itu tuh Pak, itu tuh suka bohong. Jadi kalau bagus-bagusnya dia cerminkan ke dirinya, yang jeleknya ke orang. Orang kalau misalnya kayak gini nih, ya, terutama poin kedua, dicerminkan ke orang kalau jelek-jelek, itu dia enggak bakal introspeksi diri dia. Dia enggak takut. Dia merasa dirinya itu sempurna. Padahal jauh dari itu, ya. Jadi ingat terus jemaah sekalian, bahwasanya Allah memiliki neraka yang kita tidak tahu apakah kita selamat atau tidak. Tapi kita terus memohon kepada Allah untuk selamatkan dari api neraka, sambil berikhtiar berusaha untuk taat kepada Allah dan menjauhi maksiat. Yang ketiga belas, mencari teman yang saleh, yang baik agama dan akhlaknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum 'ala man khalil." Seseorang tergantung pada agama temannya. Ya, maksudnya keagamaan temannya. Maka hendaklah seorang dari kalian melihat dirinya kepada siapa dia berteman, sama siapa dia berteman. Apa ya? Juga permisalan yang Rasulullah perlihatkan yaitu berteman dengan penjual minyak wangi, sama berteman dengan pandai besi. Sama penjual minyak wangi antum belum tentu beli, tapi minimal dapat harumnya. Sama pandai besi, beli enggak beli tetap dapat enggak enaknya gitu kan. Maka seseorang harus melihat kepada siapa dia berteman dekat. Kalau ternyata teman dekatnya adalah jemaah sholat, alhamdulillah. Ya. Sayangnya sekarang orang banyak yang lebih suka berteman dengan yang penting kaya temannya. Ini penjilat. Ya. Ini penjilat. Atau yang penting temannya ngetren, beken, artis dan seterusnya, ya. Dikira berteman dengan orang-orang yang menjilati dunia itu akan menguntungkan dia. Tidak, padahal itu akan mengkhianati dia. Teman-teman yang hanya mencari dunia itu suatu saat akan mengkhianatinya. Kalau enggak di dunia, di akhirat. Maka teman yang mengajak kita istiqomah, maka itu teman terbaik. Kita kan kadang-kadang kalau ketemu teman yang negur kita, "Pak, maaf Pak, itu bid'ah, jangan Pak." Marah kita. "Kamu siapa kamu? Baru masih bau beras kencur aja kamu," gitu. Marah. Padahal justru itu merupakan ungkapan kasih sayang. Terus mengajak sholat berjamaah, "Ayo Pak, sholat berjamaah ya." "Wih, sok banget, sok alim lu." Nah gitu misalnya. Padahal itu teman yang baik, yang mengajak ke akhirat. Teman yang soleh, ya. Teman yang berharga, jemaah sekalian. Banyak orang nanti menyesal karena tidak berteman dengan teman yang baik. Karena teman yang buruk itu saling melaknat nanti di akhirat. Al-akhila ba'duhum yawma idhin. Astagfirullah, ada lupa lafalnya. Para pecinta di dunia ini, di akhirat nanti, al-akhila'u ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun. Para pecinta itu nanti di akhirat satu sama lain saling memusuhi kecuali orang-orang bertakwa. Ya. Jadi kalau misalnya punya teman bisnis semata, dunia semata, apalagi teman maksiat, itu di akhirat saling melaknat satu sama lain. Saling melaknat satu sama lain, Pak. Apalagi teman-teman dia mengajak berbuat kesyirikan. Ya. Itu saling melaknat. Nabi Ibrahim alaihissalam dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qala inna wattakhadhtum min dunillahi awthanan mawaddata bainakum." Mawaddata bainakum fil hayatid dunya. Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, Yang kalian sembah itu berhala-berhala. Kalian sama-sama menyembah itu dalam rangka mawaddata bainikum fil hayati dunia, yaitu supaya kalian ngumpul bareng, suka gitu di kehidupan dunia. Kalian seneng gitu dengan itu, hanya kehidupan dunia. Kadang-kadang kita ini ngumpul bareng, coba lihat orang yang ngumpul bareng dangdut-dangdut gitu. Itu mereka seneng enggak? Seneng, karena dan mereka solidar enggak dengan sesama dangduters? Iya. Solidar. Iya. Atau maaf, orang-orang yang motor gede lagi konvoi di jalanan. Solidar enggak antar sesama motor moge itu? Iya, solidar. Tapi itu mawaddata bainikum fil hayati dunya, cuma kesenangan antar kalian di kehidupan dunia. Tsumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'di wa yal'anu ba'dukum ba'da. Tapi nanti di hari kiamat kalian akan saling mengkafirkan satu sama lain dan melaknat satu sama lain. Ah, naudzubillah tuh. Kalau teman kita adalah orang-orang yang ahli maksiat, ahli kufur, ahli syirik. Ya. Sebagian dari kita itu suka sekali pergi ke kuburan keramat, jemaah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu qabri 'ida." Ini perhatian, Pak. Ini penting, Pak. "La taj'alu qabri 'ida." Jangan kalian jadikan kuburan saya 'id. Nah, 'id ini apa? Dikirakan itu hari raya. Ayo kita bahas 'id, Pak. "Id" itu adalah artinya dari kata aud, audah, artinya berulang-ulang. Apapun yang dilakukan berulang-ulang secara zaman atau di tempat yang khusus, maka ini masuknya ke id. Ya, ini masuknya ke id. Ya begitu ya. 25 Desember kata mereka itu hari Natal, ya kan? Itu id bukan bagi orang mereka? Iya, id. Dan kita enggak boleh ikutan id mereka, Pak. 1 Januari pun itu id, bukan id, karena berulang-ulang tiap tahun perayaan seperti itu id, dan itu khusus orang-orang kafir. Valentine. Berapa Februari gitu, saya enggak tahu. Karena kita mencintai istri kita setiap hari, ya kan? Valentine. Berapa Februari itu? Itu termasuk id karena berulang tiap tahun. Ya? Id kita apa? Id kita ada id yang paling besar, yaitu Idul Adha dan Idul Fitr. Dan ada id mingguan, yaitu hari Jumat, sholat Jumat. Itu id juga, Pak, berulang-ulang. Ya. Nah, itu kan dari segi waktu. Dari segi tempat. Jadi ada id zamani, yaitu tadi ya, waktu. Ada id yang makani, tempat. Id yang bersifat tempat, yang mana orang-orang bolak-balik, balik lagi ke tempat itu, pergi balik lagi ke tempat itu id. Nah, kata Nabi SAW, "La taj'alu qabri 'ida." Jangan kalian jadikan kuburan saya tempat id, tempat perayaan yang diulang-ulang. Ini artinya enggak usah balik-balik ke kuburan saya nanti, karena ini menjadi wasilah menuju syirik, wasilah. Saya bilang wasilah, yaitu potensi kedepannya akan jadi syirik nanti lama-lama. Namanya setan kan. Setan menghembuskan itu. Nanti lama-lama jadi syirik, nyembah nanti lama-lama. Bagaimana dengan sekarang? Kalau Nabi SAW melarang kuburan beliau, ya, kuburan beliau loh ya, jangan dijadikan tempat id yang dirayakan berulang-ulang, maka bagaimana dengan kuburan orang-orang yang sebenarnya gak sampai derajatnya kayak beliau? Bukan Nabi, bukan wali, bahkan gak ketahuan sebenarnya apa nih orang, cuman katanya dia wali. Ya, wali apa nih? Ya, wali kota atau wali oncom? Ya, gitu itu masalahnya nih. Nah, kenapa banyak orang sekarang tuh kayak gitu, ikut-ikutan teman, nggak punya ilmunya tapi ikut-ikutan, ya Pak ya? Nggak tahu hukumnya, dan juga temennya juga nggak tahu hukumnya, tapi diajarin sama guru-gurunya, ini bagus, ini istighosah. Dan seterusnya, ya. Sebenarnya istighosah itu bisa setiap hari, Pak. Bahkan setiap pagi ada zikir pagi petang, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Istighosah. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Istighosah. Ya, jangan sampai kita tuh istighosah yang sebagaimana Indonesia kebanyakan yang namanya ritual banyak seremonial semata. Ya. Ritualnya seremonial semata. Tapi praktiknya dalam amaliyah seharian, keseharian malah enggak ada. Ya. Baru mau zikir kalau ada toa masjid. Kalau listrik hidup baru mau zikir. Kalau enggak listrik enggak hidup, dia enggak mau zikir. Ya. Gitu. Nah, berarti seremonial ini ibadahnya. Enggak esensial. Ya. Maka jemaah sekalian, teman mempengaruhi temannya. Siapa yang menyukai seorang teman, maka dia akan serupa dengan yang dia sukai. Itu di dunia dan di akhirat juga begitu. Kata Nabi SAW, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Kalau kita cinta dengan orang kafir, pemain bola, artis K-pop, Korea pop, ya, atau apalah gitu ya. Ya nanti kalau kita cinta betul-betul sama mereka, nanti di akhirat akan dibangkitkan bareng mereka. Lebih gak enak kan mereka ini kafir misalnya. Dan orang kafir pasti tersiksa di padang mahsyar. Karena keringat mereka dan hasil kekufuran mereka. Lalu kita ngapain di situ? Ya? Kan gak jelas. Lo kafir bukan, muslim tapi suka sama kafir. Kan repot. Ya? Ya. Terus mendingan suka sama siapa? Ya suka sama jemaah. Yang sholat bareng, ya, sama Pak Budiman, ya misalnya, suka sama Pak Budiman, Pak, ya misalnya, sama Pak Sarno, sama Pak yang lainnya, walaupun Pak Sarno nggak ada. Ini kajian ini rasanya tuh hambar, Pak, ya, karena Pak Sarno nggak ada, ya kan? Makanya pada diem aja tuh. Ya, nanti lama-lama khusyuk tidur semua nih, entar lagi. Gitu ya, Pak. Yang 14, menjaga hati, lisan dan anggota badan serta menahan diri dari hal-hal yang diharamkan. Menjaga hati, lisan dan anggota badan. Tiga ini, hati dalam ya, perasaan, kejiwaan, lisan ya, ini lebih-lebih omongan ya, dan anggota badan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan yang maknanya, tidak akan istiqomah seorang hamba sampai lisannya sampai hatinya istiqomah, ya. Dan tidak akan bisa seorang hamba hatinya istiqomah kecuali lisannya istiqomah. Lisan ini itu seperti celupan untuk pewarnaan. Kalau yang keluar kalimat yang menyebalkan, itu bisa warna hati berubah. Kalau keluar kalimat yang baik, itu hati menjadi baik, insya Allah. Kadang kita ini emosi, sebel sama orang gitu kan. Ini orang nih mantik emosi nih. Kita mau menuturkan kalimat, ada berapa pilihan. Ada pilihan emosional, ada pilihan tenang, sabar. Kalau kita keluarkan kalimat emosional, mulai keruh itu hati, ya, ya. Mulai nyindir misalnya, sebel atau marah langsung ngatain, ngejek langsung misalnya. Langsung keruh hatinya, panas. Dan juga orang yang di depannya juga panas. Tapi kalau kita milih tenang, oh gitu, Masya Allah. Ya, ya mudah-mudahan Allah mudahin ya, gitu misalnya. Itu kita gak bakal nyesel, bahkan kita mikir, coba kalau tadi saya itu ngejek dia, bakal berabe urusan. Tapi Alhamdulillah tertahan, baik kalimat saya, Alhamdulillah. Ya, begitu. Kalau dia berkata baik, hatinya itu akan lunak baik juga, insya Allah. Serta menahan diri dari hal-hal yang diharamkan. Menahan diri dari hal-hal yang diharamkan. Perlu diketahui jemaah sekalian, di antara penghalang terkabulnya doa adalah makanan dan harta haram. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Disebutkan oleh beliau alaihissalam, ada laki-laki asyath aghbar, lecek, debu berdebu, ya, yarfa' yadayh, mengangkat kedua tangannya doa minta sama Allah dalam keadaan safar, dalam keadaan safar. Di antara yang membuat doa kita itu betul-betul terjawab adalah kita dalam keadaan lecek-leceknya, lagi terpuruknya gitu loh. Ya. Kemudian mengangkat tangan itu termasuk salah satu faktor yang membuat doa makin mudah terjawab. Mengangkat tangan gini, ya. Kemudian bermunajat betul-betul kalbunya hidup, ya. Nah, dia berdoa seperti itu, kata Nabi SAW. Tapi wa mat'amuhu haram, minumannya haram. Ya, baik haram secara zat, minal khamr bir, atau haram karena cara mendapatnya enggak benar secara syar'i. Ya. Mat'am itu makanan ya. Makanannya haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, baik pakaiannya memang secara zat haram atau cara mendapatkannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan diberi gizi dengan harta haram. Karena Nabi SAW fa'anna yustajabulah, maka bagaimana bisa yang kayak gini dijawab oleh Allah. Jadi walaupun dia sungguh-sungguh, ternyata kalau makanannya haram, itu bisa ditolak doanya. Maka hati-hati jemaah sekalian, jaga diri dari sesuatu yang haram, jangan dikonsumsi. Ya, ada sahabat yang makan sesuatu dikasih, kemudian ternyata itu hasil dari riba. Maka langsung dia keluar, ya apa namanya, di, kan kalau kita ini kan muntah gitu ya, dicucuk apa namanya, muntah habis, saking nggak maunya itu, entah sahabat atau diantara salaf ya, begitu ikhwan, ya, sampai sendal aja pak, jangan pakai sendal orang sebelum izin, kan kadang-kadang sendal wudhu gitu tuh. Kalau sendal masjid silahkan, karena udah wakaf buat itu. Tapi kalau ternyata sendal orang, walaupun jelek, jangan dipakai. Ya. Saya dulu waktu awal-awal dakwah, sendal saya jelek pak. Makanya saya gak mau jelek-jelek banget sendal saya sekarang. Ya walaupun gak bagus-bagus amat, tapi jangan jelek-jelek amat. Karena dipakai buat wudu orang-orang. Ya pas saya mau pulang, udah basah banget itu. Basah coklat-coklat lagi, bekas lumpur atau apa. Sebel banget saya tuh. Ya, begitu. Saya masih ingat guru saya, Ustaz Rizal. Waktu kita sama-sama mengajar di daerah apa, Ranca Maya ya, untuk anak-anak. Panitia menyediakan kepada beliau, kan beliau mau wudu, tempat wudunya 3 meter lah dari area masjid. Tapi dan membutuhkan sendal untuk ke sana, maka disediakan sendal. Ini saat pakai sendal ini aja. Loh, punya siapa ini? Oh, enggak tahu saat. Jangan jadinya. Kecuali kalau punya masjid atau punya hotel misalnya. Memang disediakan untuk itu. Makanya Pak, di sini kalau misalnya ada wudu misalnya, jangan pakai sendal orang, nyeker aja mendingan. Ya, atau pakai sendal sini, masa enggak punya sendal saya kebagusan. Ya itu tuh masalahnya. Ya. Taunya solo-solo juga kebagusan. Saya masih baru sendal Ustaz, ya, masih baru. Ya. Baik, kemudian 15. Mengetahui langkah-langkah setan dalam menyesatkan manusia. Mengetahui langkah-langkah setan dalam menyesatkan manusia. Setan itu sudah bersumpah tuh, iblis tuh. Bersumpah untuk menyesatkan manusia, ya. Ini lihat di surat Al-A'raf ayat 17. Kata iblis kepada Allah, qala fabima aghwaytani laq'udanna lahum siratakal mustaqim. Kata iblis, karena engkau telah membuat saya menyesatkan saya ya Allah, maka saya bakal mencegah mereka dari jalanmu yang lurus. Iblis aja ngaku jalan Allah itu lurus, ya. Dicegah sama syaitan. Dan dalam hadis sesungguhnya syaitan itu, ya, ada kontribusi untukmu di setiap urusanmu apapun itu. Sampai makan pun ya, syaitan berusaha untuk makan bareng. Nah, kata syaitan, kata iblis kemudian, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. Kemudian aku akan datangi anak Adam itu dari mana? Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, semua arah mata angin. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Dan engkau ya Allah tidak akan menemukan mayoritas mereka orang-orang bersyukur, melainkan orang-orang kufur. Itu kata syaitan, janjinya itu kayak gitu. Ya. Semua penjuru, ya. Enggak bisa di sini, enggak bisa di sini dan seterusnya. Dicari-cari terus celahnya, Pak. Dan orang itu masing-masing beda, Pak. Ada orang yang terbaca oleh setan celahnya di perempuan, maka setan goda di situ. Ada orang yang enggak suka perempuan. Enggak suka laki-laki juga. Yang repot kok, enggak suka perempuan sukanya sama laki-laki. Nah, ini juga. Sebenarnya Pak, banci-banci itu setannya tuh ada tuh, Pak. Ya. Enggak ada banci secara zat itu enggak ada, Pak. Oke. Walaupun dioperasi, ya. Setannya banyak itu orang tuh. Atau setan sebenarnya dia, ya. Tapi emang setan sih, ya. Ya, Pak ya. Kalau Bapak ketemu sama kuntilanak, mungkin masih ada berani-beraninya, Pak. Istighfar, ya, didakwahi kuntilanaknya, takutlah kamu kepada Allah wahai Mbak Kunti, ya. Banci digituin, antum dicubit, Pak. Ya. Ayo banci coba. Anak kayak seumur hidup anak bakal inget, Pak, di Cililitan. Ya. Kan banyak angkot ngetem dulu kan. Sekarang juga berapa ngetem di sana? Ke arah Kalibata, ke arah Kampung Melayu. Ya, di situ ngetem, bukan ngetem sih, karena macet atau gimana gitu, lupa. Nah, Anda duduk di depan di samping Pak supir yang sedang bekerja, ya. Nah, banci lagi. Kecereng-kecereng gitu. Malam-malam itu, Pak. Maksudnya itu enggak terlalu kelihatan gitu, gelap. Ya. Pas ke mikrolet yang saya tumpangin, dia enggak kenceng-kenceng lihat ana, langsung ngejulurin tangannya masuk, tangan kiri masuk, ana diginiin ana banci, Pak. Itu sampai sekarang itu kayak inget, enggak bisa lupa. Iya. Kayak serem banget ketemu mereka tuh. Itu seperti ada ifritnya itu orang-orang seperti itu tuh. Ya. Serem, Pak, ya. Nah, itu pas di Kalimantan habis itu Anda enggak tahu kalau salon isinya banci. Anda nyukur di salon di Kalimantan di Pontianak. Anda dijamah banyak banget. Semoga Allah jauhkan Anda dari salon lah. Ya. Ya pokoknya gitulah, Pak. Nah, semua LGBT itu pasti makar setan. Enggak ada orang aslinya LGBT, enggak ada, Pak. Mungkin kalau antum ruqyah kesurupan juga mereka tuh. Ada setannya yang menghasut untuk itu. Ya. Dulu Anda juga punya murid, Pak. Yang tahun 2010. Dia kalau di sekolah lagaknya kayak ke benches gitu. Ya. Tapi kalau di rumah, cowoknya keluar. Berarti ini buat-buatan. Memang mungkin ada arginian apa namanya sih, melambai-lambai gitu lah. Tapi di ruang kelihatan cowok juga normal. Tapi kalau di sekolah itu dibully, dia senang kalau dibully malah. Ini salah satu penyakit dari setan ini sebenarnya. Gak ada yang kayak gini tuh, manusia tuh semua punya harkat. Gak ada manusia yang asli seperti ini. Dari setan. Ya. Jadi gak ada tuh lesbian atau homo. Melainkan semua itu dari setan. Tinggal bagaimana kita menghandle dan memberikan terapi untuk orang-orang seperti ini. Yang paling pertama tentu mindset tentang tauhid, yang paling pertama. Ya. Karena memang terjadi, ada anak waktu di Rawabambu dulu, seorang jemaah curhatkan, "Pak Ustaz, anak ada seorang teman. Beliau mau tobat dari homonya. Dia tuh homo, nauzubillah, ya. dia mau tobat. Tapi enggak tahu nih gimana. Maka anak sarankan ikut pengajian." Ya, waktu di ruqyah katanya dia waktu di ruqyah malah kesurupan. Ah ya udah ikut pengajian. Tapi pengajiannya kata ana, usahakan jangan ustad-ustad yang muda yang ganteng. Ntar timbul lagi penyakitnya, ya Pak. Iya, yang aki-aki aja gitulah. Iya, kan isinya ingat kematian terus jadinya, ya, ya. Kalau yang muda ganteng itu nanti malah dia jadi kembali lagi nafsunya untuk homo lagi. Ya. Ulama itu dalam kitab Dzamul Hawa karya Ibnul Jauzi, Beliau menyebutkan banyak riwayat salaf yang ternyata lebih khawatir dengan mirdan atau amrod dibandingkan dengan melihat perempuan. Apa itu mirdan, Pak? Mirdan itu adalah laki-laki belia, remaja atau usia SD lah, yang tampan dan mulus belum berjenggot, itu namanya amrod kalau bahasa Arabnya, atau mirdan. Ya. Dan itu ternyata bagi para ulama godaannya itu lebih buruk, lebih ngeri daripada melihat perempuan. Sampai kata para ulama, kalau perempuan ada satu setan, maka anak kecil ini yang tampan ini ada 33 setan. Ya. Gitu. Ya. Makanya ada kasus ustaz tapi homo. Ya, itu jarang-jarang ya. Bapak-bapak kenapa ngeliatin ana? Ada seperti itu. Ya, kehasut dengan setan. Ya, di pesantren ada banyak kasus homo, ada. Di pesantren. Ya, kadang ngeliatin laki-laki tok gitu kan. Setan menghasut. Enggak ada pelampiasan. Adalah akhirnya santri ini yang santri ini tidurlah dia dengan adik kelasnya yang ganteng. Itu terjadi loh, Pak, di pesantren. Ya. Tapi kalau sekarang saya pikir lebih berkurang. Kenapa? Karena santri-santri sekarang cakrawalanya lebih luas. Mereka pas pulang atau kemana ngeliat perempuan, ngeliat HP dan seterusnya. Kalau dulu, zaman-zaman dulu itu, wah, keluar aja seminggu sekali, wah susah. Makanya terjadi beberapa hal seperti itu. Itu langkah-langkah setan, Pak, yang kadang-kadang kita gak kepikiran itu terjadi, bisa terjadi gara-gara kita lalai akan celah tersebut. Begitu, Pak, ya. Baik. Ada pertanyaan, Pak, sebelum kita selesai. Sebenarnya udah selesai. Ada yang mau bertanya? Kalau enggak ada, ya udah, ya. Enggak ada. Kita tutup, Pak, ya. Boleh ditutup enggak? Kalau enggak boleh, saya pulang nih. Jangan dulu. Terus saya ngapain terus ini? Kita mengheningkan cipta. 16. Senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah agar diteguhkan di atas sunnah. Ini zikir dan doa, minta hidayah kepada Allah, ini perlu jemaah sekalian. Karena kita ini tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa beramal tanpa pertolongan Allah. Gak mungkin. Yang 17, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam menjauhkan perkara dosa dan maksiat. Dan sabar dalam menghadapi cobaan, ujian dan musibah. Ini berarti sabar ada 3, Pak. Sabar ada 3 macam. Orang-orang biasanya kita tuh sabar itu di macam yang nomor 3. Jadi sabar ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Ya. Yang kedua, sabar terhadap dosa, maksiat. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah, ujian. Ya. Biasanya di kita itu pemaknaan sabar hanya dikaitkan kepada sabar kepada ujian atau musibah. Ya. Ternyata kalau kita eksplor lagi, taat pun butuh sabar. Dan kalau kita eksplor lagi, godaan syahwat pun butuh sabar. Maksudnya jangan tergoda gitu loh. Ya, Pak, ya? Pasti bapak-bapak pernah mengalami, Pak, terutama yang di atas 40 tahun. Keinginan untuk, maaf, selingkuh atau poligami. Ya, ya poligami bagus, tapi selingkuhnya enggak boleh. Misalnya, ya. Tapi ditahan-tahan. Bismillah, saya bismillah tahan karena merasa tidak mampu kalau melakukan poligami, saya belum bisa berbuat adil, belum bisa menafkahi dan seterusnya, misalnya. Maka ditahan. Nah, ini sabar namanya. Sabar. Lagi puasa, ya. Kemudian istri masak jengkol. Ya, Pak Budiman, ya. Saya sekarang tuh kalau ingat jengkol, ingat Pak Budiman. Itu, udah lapar Pak ini. Sabar. Sabar dalam ketaatan. Tuh, ya. Jadi sabar itu luas, Pak. ngaji ngantuk ya masya Allah, mata dingin ya, itu sabar, sabar dalam ketaatan. Taraweh lama, aduh ngantuk banget, keringetan, panas, masya Allah, sabar, sabar dalam ketaatan. Bapak-bapak kalau misalnya taraweh kemudian lama, imamnya bapak ngapain pak? Selain batuk ngapain pak? Hah? Saya kadang-kadang nyakitin diri sendiri pak. Supaya terjaga, saya cubit pakai kuku ini kulitnya supaya kayak gitu tuh. Kalau tarawih lama tuh, iya. Kadang-kadang ngantuk, memang ngantuk. Kalau tarawih lama pak, ya. Cuman mungkin kalau misalnya kita tarawih di Masjidil Haram, nggak ngantuk pak. Iya, mungkin setannya hilang waktu itu, ya. Setannya nggak berani, mungkin, ya. Kayak biasa gitu. Sabar aja, sabar ya Allah, ya. Udah banyak yang batuk, semua orang jadi flu semua tiba-tiba. Ya kan? Kok imamnya sabar. Enggak, saya enggak bakal tergoda. Terus saja Al-Baqarah sampai khatam. Ya. Ini sabar gimana nih? Ini bukan sabar, ini enggak benar sabarnya. Jadi ada sabar istiqomah konsisten dalam ketaatan, ada sabar menjaga diri dari maksiat, dan ada sabar terhadap musibah. Sabar terhadap ketaatan, sabar dalam ketaatan itu definisinya adalah as-sabatu ma'allahi fi ta'atihi, yaitu teguh tetap bersama Allah dalam rangka ketaatan terhadapnya. Kalau sabar terhadap maksiat itu definisinya adalah habsun nafsi 'anil wuqu'i fi ma'siyatillah, menahan diri atau memenjarakan diri dari terjatuh dalam maksiat kepada Allah. Jadi tahan. Kalau sabar dalam terhadap musibah itu definisinya adalah al-wuqufu ma'al balwa bila syakwa, yaitu bertahan dengan musibah ujian tanpa keluhan kepada insan. Jadi ngeluhnya hanya kepada Allah. Berarti orang yang suka ngeluh ke manusia itu namanya gak sabaran, walaupun dia udahlah saya sabar aja lah misalnya. Mak-mak tuh biasanya tuh. Jeng-jeng tahu gak suami saya tuh, duh pemarah banget. Capek, tapi alhamdulillah saya sabar. Enggak, sampean gak sabar ini. Ketika ngeluh ke manusia, ini gak sabar. Ya. Langsung ngeluh, bukan ngeluh ke Allah, langsung ke manusia. Ya. Enggak sabaran ini berarti ya. Jadi jangan dikira ngeluh itu termasuk bagian sabar, enggak. Ngeluh itu bagian kurang sabar atau tidak sabar. Ya. Begitu Pak ya. Jadi sabar ada tiga ya tadi ya. Sabar dalam ketaatan, sabar terhadap dosa, dan sabar dalam menghadapi cobaan, ujian. Ya. Sampai situ insyaallah. Tidak ada pertanyaan Pak ya? Cukup. Ya Pak. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Oh, masya Allah. CV-nya. Ya. Ya, S3. Akhir apa? Akhirat tahun? Bukan akhirat, artinya melihat kajian-kajian itu kan belum mulai menggeliat lagi gitu. Ya. Sehingga dari situ kan kita akhirnya alhamdulillah mendapati pemahaman kalau kita kan yang begitu tidak ada contoh yang dilakukan oleh Rasulullah. Aha, iya. Ya. Yang pertama dulu, nanti saya lupa. Pertanyaan berarti apakah kebid'ahan itu merupakan bisikan setan? Ya iya semua. Iya. Ya. Itu juga merupakan bisikan setan di antaranya. Agar melakukan sesuatu yang tidak ada syariatnya dan mengada-ngada. Iya begitu, tapi dibungkus oleh setan ibadah seolah-olah baik padahal tidak ada syariatnya. Seperti misalnya membaca Inna a'tainakal kautsar untuk nempeleng orang dari jauh, ya. Ya itu, ini kebid'ahan jelas. Ya. Jadi Inna a'tainakal kautsar, ya. Bapak ini ya, perhatikan, Pak, perhatikan. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Tar. Tapi enggak kenal. Berarti saya enggak sakti. Ini kebid'ahan, terjadi atau enggak, maksudnya dia kelempar atau enggak, ya, tapi melakukannya ini sudah merupakan kebid'ahan. Jadi setan berusaha bagaimana membungkus hal yang nuansanya ibadah padahal bid'ah. Contoh lain, dukun-dukun, rajah-rajah, wifik-wifik, hizib-hizib, dan tempelan-tempelan. Pakai apa? Ayat enggak? Banyak yang pakai ayat. Iya kan? Iya. Buat mobil, buat rumah, di pintunya supaya enggak kemalingan. Ya. Ini namanya jimat. Nah, jimat banyak yang pakai, itu ayat. Lebih jelek lagi, ayatnya itu dipotong-potong. Ya. Kadang ayatnya dipanjangin, dibentuk seperti singa. Atau macan, mau. Ini jelas kebid'ahan yang menjurus kepada kesyirikan. Orang-orang awam kan ngiranya, oh ini kan ayat Quran. Ya. Ayat Quran sih ayat Quran, namanya dukun, itu banyak penipuannya. Ayat Quran nanti di dalamnya disusupi nama-nama setan. Ya, beneran. Terus ada nomor-nomor, 85, ya, 71, ya, dan 182, 154, itu nama SMP di Kalibata, ya. Ya. Budut misalnya, ya. Ya. Ya, jadi itu termasuk bisikan setan, dan bid'ahnya bertingkat-tingkat, ada yang kecil dan ada yang versi besar. Beda-beda, teman. Ada orang yang rajin ibadah tapi karena enggak punya ilmu, dia tersusup di sini bid'ah. Karena enggak bisa memfilter mana yang sahih ilmunya, mana yang enggak, mana yang buat-buatan KW, mana yang asli. Karena dia semangat akhirnya dipakai semuanya. Nah, gitu. Yang kedua, Pak? Oh, iya. Nahi munkar, ya. Ada apa? Agama baru apa lagi gitu. Oh. Oh gitu. Gini Pak, masalah minoritas mayoritas itu nggak ada masalah Pak. Nabi SAW dulu itu minoritas sekali di tengah pemuja berhala dan seterusnya. Julukan-julukan dari orang-orang ke misal kita atau siapa itu julukan yang orang-orang sendiri nggak tahu apa maksudnya gitu kan. Jadi biarin aja. Nabi SAW pun dulu dituduh kahin, dukun, sahir, penyihir. Dituduh syair, penyair, dituduh majnun, orang gila dan seterusnya. Biarin. Cuma begini, kita enggak perlu menyesali kok lebih dominan hal-hal yang bersifat bid'ah di Jawa ini misalnya. Ya, memang sangat disayangkan, cuma memang itu adalah tantangan dan ujian dan itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugasnya. Itulah tugasnya orang-orang yang mengetahui kebenaran untuk menyebarkan kebenaran. Kemudian kita misalnya kita ini termasuk ghuraba, misal orang-orang asing, aneh di mata mereka, enggak apa-apa. Kebenaran itu enggak dipandang dianggap aneh atau tidak, tapi kebenaran adalah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan bagaimana salaf kita, sahabat dan tabi'in memahaminya. Begitu. Kadang-kadang cap-cap seperti itu bisa juga disebabkan hal tadi dan bisa juga disebabkan oleh sikap kita, ya. Sikap kita yang kurang luwes dan kurang bergaul dengan keumuman orang lantaran kita menganggap ah orang ini juga banyak bid'ahnya itu. Udah enggak mau lah, enggak mau dekat-dekat sama orang ini. Orang yang melakukan banyak kesalahan bisa jadi karena mereka awam dan tidak tahu. Yang seperti ini kita dekati, kita baik-baikin, kita ajari baik-baik dengan akhlak mulia, insyaallah nanti perlahan-lahan akan menilai kok mana yang benar, mana yang enggak. Ya jadi begitu. Adapun julukan-julukan itu enggak masalah. Enggak masalah. Artis aja dijuluki macam-macam sama orang-orang, itu mereka istiqomah kok dengan keartisannya, ya. Maka kenapa kita enggak istiqomah? Maka terus saja, enggak ada masalah semua itu insyaallah. Bapak-bapak di sini sendiri enggak ada tuh menganggap ini itu ya. Alhamdulillah semua baik-baik aja. Jadi ketika ada yang negatif dari masyarakat, coba kita cari solusinya dan juga cari bagian yang baik dari masyarakat ini. Ya alhamdulillah. Saya pikir di sini enggak ada cap-capan, Pak ya. Iya, enggak ada, alhamdulillah. Di sini baik-baik aja semuanya, alhamdulillah. Insyaallah enggak ada masalah semua. Berjalan insyaallah. Asal kita istiqomah dan berakhlak mulia di hadapan orang-orang, apalagi orang-orang tua. Ya begitu. Begitu aja, Pak ya. Udah siang banget nih. Gitu. Iya, cukup sekian Bapak sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.